Bughat. Bughah. Bughah ialah kaum muslim yang tidak. Bughat tulisan Arabnya. Bughat pemberontak. Bughatun. Bughat ialah kaum muslimin yang tidak taat kepada imam muslimin karena ada kekeliruan, keraguan. Memberontak mereka melawan penguasa. Namanya bughat. Lanjut. Apabila dalam negara Islam terdapat kaum bughat, wajib atas imam atau khalifah memerangi mereka dengan syarat-syarat sebagai berikut. Satu, ada ketakutan pada mereka. Ada kekuatan. Mereka punya pasukan bala tentara, punya panglima perang, punya pistol, punya pedang, punya tombak, baju besi. Berarti mereka dapat melawan imam. Dua. Dua, mereka telah keluar dari imam. Tidak atau ikut lagi perintah imam. Tiga. Tiga, penyebab mereka keluar dari imam ialah karena ada kekeliruan atau keraguan paham. Dan dengan kekeliruan paham ini mereka berpendapat bahwa mereka boleh keluar dari perlindungan imam mereka. Contohnya, satu partai muslim zaman dahulu keluar dari menaati khalifah yang keempat. Ali bin Abi Thalib. Karena mereka menyangka bahwa khalifah tersebut mengetahui orang yang membunuh Utsman. Cara memerangi bughat hendaklah dengan cara membela diri. Sebagaimana yang telah dijelaskan. Berarti dengan tertib mulai dari yang seringan-ringannya. Karena yang dimaksud adalah supaya mereka kembali taat kepada imam dan melenyapkan kejahatan. Oleh karena itu, kaum bughat yang tertawan tak boleh dibunuh. Karena mereka tidak dijadikan harta rampasan. Wa in ta'ifatani, kalau ada dua kelompok minal mu'minin, iktatalu berperang, fa'aslihu bainahuma, damaikan. Fa'im bughat, kalau yang satu melawan jadi bughat, alal ukhra faqatilu, maka perangilah bughat. Hatta tafi'a ila amrillah, sampai mereka ikut imam. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli. Kalau mereka sudah menunaikan janji, maka damaikanlah mereka.